Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabihi man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan berbagai aktivitas-aktivitas dalam keseharian kita. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan istiqamah kepada kita di atas sunnah beliau, pelajarinya, mengamalnya, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada keluarga kita, kerabat kita dan kepada para kaum muslimin secara umum. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kejayaan Islam di masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana dalam pelajaran-pelajaran atau jumpa kita yang lalu, kita sudah membahas tentang biografi beliau serta beberapa pembahasan-pembahasan berkenaan dengan pandangan para ulama, mauqif atau kedudukan Muawiyah di sisi para sahabat Nabi, di sisi para ulama, ya, di mana Muawiyah adalah memiliki keutamaan-keutamaan yang cukup banyak. Kemudian juga para ulama kita menjadikan Muawiyah sebagai pintu untuk penghalang agar terjaganya kehormatan para sahabat Nabi, di mana Imam Nasai menyebutkan al-Islam kadar wa babuhu as-sahabah, di mana Imam Nasai mengatakan Islam itu bagaikan rumah, pintunya adalah sahabat. Jadi kalau orang sudah ingin merusak Islam, dia pakai melewati pintu dulu. Kemudian di antara itu juga disebutkan oleh Imam Nasai, wal Muawiyah babu sahabah. Muawiyah adalah pintu yang menutup kehormatan para sahabat. Jika Muawiyah telah jatuh kehormatan, sungguhnya orang untuk berbicara, menghina, melecehkan para sahabat-sahabat yang lainnya akan mudah. Dan sudah banyak ungkapan-ungkapan para ulama yang telah kita jelaskan, baik ungkapan Imam Ahmad dan para ulama-ulama yang lain, dengan menjelaskan tentang kedudukan kemuliaan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, termasuk Imam Abdullah bin Mubarak pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz lebih afdol daripada Muawiyah. Abdullah bin Mubarak menimpali ungkapan orang tersebut, sungguhnya debu yang masuk ke dalam hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Rasulullah SAW lebih afdol daripada, lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana ulama kita dalam menyikapi para sahabat Nabi. Dan kemudian juga kita telah jelaskan secara ringkas bagaimana pandangan Ahlussunnah terhadap para kehormatan para sahabat Nabi adalah diam dari membicarakan perselisihan-perselisihan terjadi sama mereka, karena perselisihan-perselisihan itu bukanlah timbul atas keinginan mereka dan bukan pula atas berdasarkan hawa nafsu mereka, tapi sebenarnya jelas karena Syekh Islam Taimiyah dan lainnya para ulama, mereka adalah berdasarkan niat yang ikhlas, bukan karena haus dunia, bukan karena ingin mencari ketenaran, kedudukan, tapi sama-sama ingin mencapai kebenaran namun berbeda ijtihad. Maka mereka adalah orang-orang yang beristihad untuk sampai kepada sebuah kesempurnaan, mengikuti kebenaran. Maka oleh sebab itu, sebenarnya yang jelaskan riwayatkan juga oleh sebagian para ulama dari Imam Syafi'i atau lainnya mengatakan, sungguhnya mereka adalah, kita telah Allah selamatkan dari menumpahkan, ikut dalam menumpahkan darah mereka, maka kita hendaknya juga menjaga lisan kita dari menjatuhkan kehormatan mereka. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana saja perkembangan-perkembangan Islam agar kita mengenal sedikit jasa Muawiyah dan melihat bahwa siapa yang ingin merendahkan beliau, ya, ingin menghina beliau, memaki beliau, sungguh belum pernah melakukan, ya, secuil dari jasa-jasanya kepada Islam. Di antaranya beliau adalah seorang penulis wahyu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menjabat sebagai khalifah, sebagai Umayyah pertama, ya, setelah di Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, ya, sungguh banyak sekali keutamaan-keutamaan, perkembangan-perkembangan, keberuntungan dan juga apa namanya kejayaan yang dialami oleh Islam. Bahkan Muawiyah sangat terkenal dengan kelembutannya, sayangnya kepada para rakyatnya. Maka sebagian para sahabat ketika memuji Muawiyah adalah melafadzkan hadis Rasulullah SAW, ya Allahumma wali min amri farafaq bihim farfuq bihi. Ya, membacakan hadis ini, ya Allah, apabila salah seorang menjadi pengurus umatku, menjadi pemimpin umatku, lalu dia lembut kepada umatku, maka lembutlah kepadanya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu yang insyaallah kita akan mencoba melihat perjuangan beliau dalam mengembangkan wilayah Islam, mengembangkan kuasa Islam, terutama menghadapi salah satu negara terkuat di zaman itu, yaitu Romawi, ya, bangsa Romawi atau Kerajaan Bizantium, ya. Kerajaan Bizantium yang dengan ibu kotanya itu Konstantinopel, yang pada saat ini akan kita coba melihat di mana beliau mengirim berapa kali pasukan, ya, untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini. Karena pertama, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan dikatakan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, awalu, disebutkan Rasulullah SAW, awalu jaysi min ummati yaghzuna Madinah atau Kaisar maghfur lahum, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya pasukan pertama dari umatku yang memerangi kota Kaisar, yaitu Konstantinopel, sungguh mereka lah dapat pahala yang ampunan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam mengutus itu, beliau mendidik anak beliau, termasuk yang menjadi waktu penyerangan kedua dari kota Konstantinopel itu dipimpin oleh anak beliau sendiri, itu Yazid bin Muawiyah. Ya, di mana dalam pasukan Yazid itu ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr bin As, dan juga Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sangat antusias dalam menjaga kekuatan Islam, kehormatan Islam. Maka pertama di masa beliau berkuasa semenjak Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai gubernur Syam, itu beliau sudah mengusulkan kepada Umar bin Khattab untuk melakukan penyerangan terhadap daerah-daerah yang selalu mengganggu ketenangan kaum muslimin di Syam, seperti pulau Kubrus, ya, namanya Jazirah Kubrus atau Pulau Kubrus, ya, yang terletak di Laut Marmara itu. Nah, itu diusulkan oleh Muawiyah waktu itu untuk menyerang dalam menggunakan pasukan angkatan laut. Tetapi baru tercapai di masa Utsman bin Affan, karena di masa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab tidak mengizinkan setelah melihat kekuatan kaum muslimin, kemampuan kaum muslimin. Maka diurunglah niat itu di masa Umar bin Khattab, lalu baru tercapai di masa Utsman bin Affan. Ini sudah saya singgung sedikit waktu bicara tentang kekhalifahan Utsman bin Affan, di mana salah satu kekuatan Islam adalah kekuatan angkatan lautnya di masa Utsman bin Affan. Nah, dan semakin kuat lagi angkatan laut ini di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau menyewa para ahli-ahli pembuat kapal, ya, para insinyur-insinyur arsitektur yang pintar-pinter, ya, yang untuk membuat berbagai kapal-kapal yang canggih dalam bahasa kitanya, yang di saat itu tentu sudah merupakan satu kapal yang canggih untuk berlayar di laut, ya, yang kuat ombaknya, di mana terkenal dengan Laut Marmara ini, yaitu laut antara terdapat antara benua Asia dan Eropa itu lautnya memiliki ombak yang begitu besar. Nah, kemudian juga, ya, begitu banyak jasa-jasa Muawiyah sebetulnya dalam mengembangkan Islam. Maka sedikit kita ingin bicara tentang ketika beliau mengirim pasukan pertama untuk Konstantinopel ini mengepung, ya, dikirim sekitar 10.000, yaitu pada tahun beliau mengirim pasukan di sini antara tahun 47 Hijriah sampai 48 Hijriah, ya. Kemudian dengan mengirim sebagai pimpinan perang itu Malik bin Hubairah As-Sukuni, ketika itu terjadi musim dingin, ya, salju, hujan yang begitu deras, hujan tidak berhenti, hujan salju bahasa kita, ya. Tetapi mengalami kaum muslimin setelah mengepung hampir 6 bulan, ya, sangat lama mengepung di situ dengan berbagai kesulitan-kesulitan, setelah mendapat bantuan juga dari pasukan dari kaum muslimin dari Kufa dan berbagai usaha-usaha upaya. Namun ada beberapa perkara-perkara yang menyebabkan kaum muslimin belum berhasil pada kali pertama itu untuk menaklukkan kota Konstantinopel itu. Di antaranya adalah begitu cuaca, cuaca yang begitu berat ya, kondisinya begitu berat, cuaca musim dingin ya. Bagi siapa yang pernah ya pergi di musim dingin seperti ke Turki umpamanya, itu daerah memang Turki ya, Konstantinopel tempatnya di Turki, itu merasakan bagaimana begitu menusuk tulangnya, apalagi di musim salju ya. Dan itu yang dihadapi oleh kaum muslimin berjuang. Jadi saat itu belum ada peralatan baju hangat ya, jaket atau apa, maksudnya itu belum seperti sekarang ya lengkapnya pasukan saat itu, tentu pasti tidak, pasti paling mereka pakai baju-baju yang paling tebal, yang tidak setebal baju-baju kita hari ini gitu, sederhana saja. Nah itu dihadapi kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang jatuh sakit juga. Jadi hujan yang tidak berhenti yang dalam saat dalam masa itu, kemudian masa dingin yang begitu kuat, coba bayangkan ya kan, beratnya perjuangan muslimin. Nah kita tahu juga kalau di masa dingin itu tumbuh-tumbuhan, yaitu hasil pertanian, tidak ada yang hidup kan, karena salju mematikan tumbuh-tumbuhan, dan sehingga kurang juga pasokan makanan atau pasokan daripada kebutuhan daripada logistik pasukan kaum muslimin saat itu. Itu juga berpengaruh ya, di antaranya yang membuat pasukan muslim saat itu belum berhasil menguasai Konstantinopel itu. Kita tahu bahwa kota Konstantinopel itu adalah itu berada di pinggir laut, yang mana semua batas-batas dengan laut itu dipagar dengan benteng-benteng yang sangat menjulang tinggi dan tebal, dan itu terdapat dua benteng. Dua benteng itu sebenarnya setelah kita kisahkan waktu di bentuknya, di waktu kita bercerita tentang kekuasaan Utsman bin Affan mengirim pasukan, di itu benteng itu ada dua. Pertama di pinggir laut itu benteng-benteng yang besar ya, sebenarnya yang sudah ada dalam disaksikan sampai sisanya masih ada sekarang kita lihat di Turki itu ya, benteng-benteng yang besar, tinggi, tebal gitu ya. Nah itu benteng luarnya, dan di antara itu pun ada lagi benteng di dalam sana. Jadi ada dua benteng yang harus tembus oleh kaum muslimin. Nah ini yang juga memberatkan kaum muslimin ya, tambah tadi kita sebutkan cuaca yang begitu berat ya, dingin yang begitu berat ya, kemudian kekurangan logistik, kemudian juga terjadinya banyaknya pasukan kaum muslimin yang mendapat penyakit itu ya, penyakit ya karena musim dingin, tentu berbagai hal yang menimpa mereka. Kemudian juga yang membuat kaum muslimin tidak mampu menguasai saat itu adalah tadi kita sebutkan sisi pertahanan orang Romawi itu, Byzantium itu yang begitu hebat ya dari sisi pertahanan benteng mereka. Tambah lagi kaum muslimin setiap mendekat ke benteng itu disebutkan di dalam penulis sejarah menjelaskan mereka dengan melempar dengan api gitu ya, dengan seperti kita ya bahasa sekarang mungkin dengan bom lah ya, kalau saat itu ya seperti bom Molotov yang api-api, yang sehingga kaum muslimin memang sulit untuk menembus benteng yang dua lapis itu. Nah itu pada tahun 47 sampai 48 Hijriah, itu perjuangan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mempertahankan kekuasaan kaum muslimin selalu diganggu oleh Byzantium ini. Kenapa Muawiyah ingin menaklukkan? Karena memang itu sangat dekat dengan negeri Syam ya. Kan kita tahu di mana Syria, Syam itu dekat dengan Damaskus, kemudian Palestina itu dekat. Makanya sekarang ini kenapa ketika terjadi kekacauan di Syria, banyak orang-orang Syria itu tinggal di Turki, karena memang dekat gitu. Nah ini yang membuat Muawiyah selalu terganggu, kaum muslimin diganggu oleh pasukan, dan tiba-tiba mereka takut diserang oleh kekuatan dari bangsa Romawi Byzantium ini, karena memang Romawi Byzantium memiliki pasukan yang ratusan ribu ya. Jika mereka sekali menyerang, memang pasti kaum muslimin akan berat menghadapi mereka. Maka di antara taktik yang digunakan oleh Muawiyah adalah dengan memecah kekuatan bangsa Rum itu dan menyebar di berbagai daerah-daerah lain, kaum muslimin juga membuka front-front jihad di wilayah lain dari kekuasaan dari Romawi itu, supaya pasukannya tidak menyatu dan tidak berkumpul di sebuah sisi. Ini kecerdasan Muawiyah di dalam melemahkan pasukan Byzantium saat itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini di antara sahabat-sahabat yang ikut ya dalam saat itu ya, disebutkan betapa banyak kaum muslimin yang meninggal juga karena sakit ya, karena begitu cuaca yang sangat dingin, Kemudian juga fakana di antara yang memimpin pasukan situ adalah sahabat Nabi namanya Fadalah bin Ubaid Al-Laitsi, ya, yang memimpin pasukan, ya. Kemudian dia meminta tambahan pasukan lagi. Akhirnya Muawiyah mengirim surat kepada Amir Abdullah bin Umar kepada Amir bin Abdullah, ya, di mana di antara sahabat yang ikut setelah Fadalah minta tambahan pasukan, Muawiyah pun mengirim pasukan lagi, ya. Di antara mereka ada di antara sahabat Nabi seperti tadi kita sebutkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin As dan Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di dalam dunia jihad itu, ya. Tapi daripada saat kepungan yang kedua mengepung kota Konstantinopel. Yang pertama itu dalam perjalanan meninggalnya Ummu Hakam, istri dari Ubadah bin Shamit yang telah kita bahas juga pada masa yang lalu. Taib. Kemudian, ya, di sini sebutkan pengepungan terjadi itu sekitar 6 bulan, ya, sekitar 6 bulan yang di mana selalu terjadi istibakat, maksudnya penyerangan-penyerangan selalu ada di antara kedua pasukan, baik pasukan kaum muslimin maupun pasukan Bizantium. Nah, kemudian tadi yang kita sebutkan tetapi kaum muslimin belum bisa menguasai bentengnya, memasuki benteng kaum Bizantium itu. Kemudian di dalam pengepungan ini tadi sudah kita isyaratkan bahwa meninggalnya salah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, beliau ini adalah yang pernah ikut dalam perang Badar, juga ikut dalam Baitul Aqabah, ya. Dan beliaulah yang memberikan sebagian tanahnya untuk pembangunan Masjid Nabawi, ya. Karena itulah ketika dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib di Kufah, Ali bin Abi Thalib memberikan pemberian kepada dia sekitar 40.000 dirham atau dinar sebagai memuliakan Abu Ayyub Al-Ansari ini. Kemudian, ya, beliau wafat itu qariban min surul Konstantinian, dia dekat, beliau dikuburkan dekat dari pagar benteng daripada pasukan Konstantinopel itu, ya. Dan wa kana fi jaisi Yazid bin Muawiyah wa ili ausahu alladhi shalla alaihi. Jadi yang memimpin pasukan itu adalah Yazid bin Muawiyah, kemudian yang menjadi imam dalam menyalahkan Abu Ayyub Al-Ansari adalah Yazid bin Muawiyah. Bahkan disebutkan sebuah riwayat ketika Abu Ayyub ini memberikan wasiat, idza mitu fahmiluni, ya, jika aku nanti meninggal bawalah aku, ya. Kemudian dia minta dikuburkan dekat dengan bentengnya dari Bizantium itu, ya. Oleh sebab itu waqalatir rum liman dafinahu, dan orang-orang bangsa Rom berkata kepada sahabat yang menguburkan Abu Ayyub itu, ya ma'syar al-Arab qad kana lakum laila sya'nun, ya, wahai orang Arab, sungguhnya malam ini terjadi suatu perkara yang penting bagi kalian. Qalu ma tarajul min akabri ashabina, ya, apa yang terjadi malam ini, suatu perkara penting saya lihat terjadi di tengah-tengah kalian. Maka orang kaum muslim menyebutkan telah meninggal salah seorang dari sahabat Nabi kami yang paling senior, ya. Wallahi la in nubisu la udriba bin naqush fi biladil Arab, ya. Kemudian kalau seandainya kalian nanti mencoba menggali kuburnya ini, sungguh nanti semua orang Arab akan datang menyerang ke sini, gitu, ya. Kemudian baru tertaklukkan, ya. Kalau kita lihat baca sejarah bagaimana Muhammad Al-Fatih yang itu di dinasti Utsmaniyah, setelah dinasti Abbasiyah menaklukkan, kan ada, kita lihat saja bagi orang yang pergi ke Turki itu melihat bagaimana bahwa Istanbul yang sekarang kotanya disebut Istanbul itu di pagar, yang pagar sekeliling laut itu ada benteng yang benar. Nah, taktiknya waktu itu karena memang tidak ada jalan lain, kan Muhammad Al-Fatih dengan melewati gunung dia naikkan kapal-kapalnya untuk bisa masuk menyerang ke dalam laut, yang di mana laut yang teluk yang mau masuk ke tempat yang tidak ada benteng itu pun dikasih semacam rantai besar sehingga kapal-kapal enggak bisa masuk. Kalau ketika kapal mau masuk ke daerah itu ditarik rantai itu sehingga kapal terhenti tidak bisa masuk ke dalam teluk, ya, yang tidak ada benteng yang menjulang di situ. Nah, Muhammad Al-Fatih waktu itu di dalam kisahnya, di dalam tarikh diceritakan, dia malah menaikkan kapalnya dulu ke gunung, ya, dengan menegang pohon-pohon dan menjadikan pelantaran pohon seperti kereta, jalan rel kereta api itu sebagai landasan kapalnya untuk naik ke bukit, kemudian turun ke laut tengah malam yang saat itu orang-orang Romawi tidak ketahuan. Nah, ini menggambarkan bagaimana sulitnya waktu itu kondisi lapangan tempur yang dikepung, yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, dan begitu kuatnya pertahanan Konstantinopel yang diserang oleh sahabat Nabi saat itu di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pada pengepungan kedua, ya, itu pada tahun 54 Hijriah sampai 60 Hijriah. Ini juga belum berhasil juga sebetulnya, belum berhasil, ya. Itu pengepungan yang kedua pada tahun 54 Hijriah sampai, jadi ada sekitar 7 tahun. Coba bayangkan usaha-usaha upaya yang dilakukan oleh Muawiyah untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini. Namun kembali pasukan kaum muslimin berakhir dengan hanya dengan membuat kesepakatan, perjanjian, ya. Karena memang tadi kita sebutkan, pertama adalah orang Romawi membuat sebuah penemuan yang mana sebetulnya kapal yang itu diisi dengan amunisi, kemudian dihidupkan kapal-kapal itu untuk dilepaskan untuk menyerang kapal-kapal kaum muslimin. Nah, kemudian amunisi meledak ketika bertabrakan dengan kapal kaum muslimin, itu disebutkan. Nah, ini penemunya salah seorang orang Syria yang pada awalnya berada di pasukan kaum muslimin, ya, tapi dia tidak muslim, dibayar oleh Muawiyah. Namun akhirnya dia berpindah ke pasukan Rum yang dibayar dengan bayar yang lebih tinggi karena memang dia tidak seorang muslim. Nah, ini satu-satu rahasia yang membuat juga pasukan angkatan laut kaum muslimin sangat sulit menghadapi pasukan Romawi itu, yaitu punyanya mereka suatu bahan yang mereka buat di mana api itu ketika menabrak kapal-kapal kaum muslimin itu kapalnya meledak, kemudian api itu pun dengan adanya air semakin kuat menyalanya. Yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah itu diteliti dengan masa yang sangat panjang apa bahan yang dia buat sehingga hal itu dapat ditemukan oleh kaum muslim pada abad ke-10 Hijriah, ya, kalau enggak salah ditemukan, dan ini yang dipakai waktu menghadapi perang salib pertama, ya, perang salib pertama yang digunakan kaum muslimin, dan itu menjadi rahasia kaum muslimin saat itu bagaimana yang sudah tentu diadakan pembaharuan dan penambahan-penambahan juga kaum muslimin. Nah, itu di antara hal yang kekuatan Rum saat itu masih belum berhasil kaum muslimin menguasai pada penyerangan pengepungan kedua dari kota Konstantinopel. Kemudian juga tempat yang strateginya ini tempat Konstantinopel ini tadi yang kita sebutkan sulit, ya, ada gunung, ada laut, kemudian ada benteng, kemudian juga ombak besar laut Marmara, itu kan laut yang dekat dengan Turki antara Eropa dan Asia itu, ya, yang kita nyebrang dari Turki ke Asia itu naik lewat di atas laut Marmara namanya, itu ombaknya besar sekali, jadi juga ya menyulitkan para angkatan laut kaum muslimin untuk bisa beradaptasi di tengah laut dalam melakukan penyerbuan itu. Kemudian juga tadi kita sebutkan juga benteng ini masih menjadi suatu PR yang besar bagi kaum muslimin. Namun ya, penyerbuan itu berakhir dengan sebuah kesepakatan, ya, terjadinya yaitu alaqah, kerjasama antara Muawiyah, kekuasaan Muawiyah dengan orang-orang Byzantium saat itu. Terjadi semacam berbagai pertukaran-pertukaran teknologi, perdagangan dan seterusnya, keamanan, dengan membuat kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati, di mana kesepakatan-kesepakatan itu diantaranya adalah memberikan sebuah jaminan. Jadi waktu itu orang Rum menempatkan sekian orang Rum di Baklabak, suatu daerah kaum muslimin, ya, sebagai jaminan. Jika mereka khianat, maka semua tawanan jaminan ini bisa dibunuh. Dan diceritakan dalam sejarah Islam, dan itu memang terjadi pengkhianatan dari bangsa Rum sendiri, tapi Muawiyah bin Abi Sufyan tidak membunuh mereka dan mengembalikan mereka. Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, kita tidak akan membalas sebuah pengkhianatan dengan pengkhianatan, kata Muawiyah. Kita tidak membalas pengkhianatan dan pengkhianatan, sehingga tawan jaminan tadi dikembalikan oleh Mia. Ini kita melihat akhlak Islam di dalam bertempur, di dalam perdamaian, itu kejujuran diutamakan. Itu kejujuran diutamakan. Bahkan ketika habis perjanjian, pernah Muawiyah ingin menyerang bangsa Rum secara tiba-tiba, sehingga dia mendekati perbatasan. Lalu salah seorang sahabat Nabi menyebutkan, ya tidak boleh ketika kita berjanji dengan suatu bangsa, kita belum memberikan keputusan secara terang-terangan mau menjauhkan penjaja atau tidak, lalu kita menyerang secara tiba-tiba, tidak boleh, karena nanti dia akan dicap sebagai orang pengkhianat. Nah, akhirnya Muawiyah tidak melakukan. Nah, dan demikian kaum muslimin, ya, amanah di dalam mengadakan perjanjian-perjanjian, tidak ada sifatnya makar, ya, dan seterusnya. Demikian kemuliaan, dan terjadi juga penukaran-penukaran semacam perwakilan negara, atau yang kita sebut sekarang adalah duta, itu pun ada. Masing-masing memilih duta-duta yang hebat, mengembangkan negara masing-masing. Di sini disebutkan di dalam sebuah tulisan menjelaskan di mana Muawiyah benar-benar mengutus duta-duta yang dari kaum muslimin yang bisa berbicara, yang mengembangkan akhlak Islam yang baik, sehingga ketika dia berada di negara orang lain, dia membawa nama bangsanya. Nah, ini barangkali, ya, bagi perwakilan-perwakilan negara, baik negara kita maupun kita yang orang Indonesia yang atau orang Islam yang berada di negara orang lain, mestinya kita itu jangan malah suka membuat keonaran, tapi menggambarkan bagaimana adab kejujuran kita di tengah bangsa lain itu harus diperlihatkan. Dan ini pelajaran-pelajaran kita ambil, di mana Muawiyah tidak memilih para duta yang dia kirim kecuali memang orang-orang yang punya ilmu, bisa berbicara, kemudian berakhlak baik, menggambarkan Islam yang benar. Nah, supaya Islam itu tidak dihina, dilecehkan orang, tidak tergambar orang, oh beginikah Islam, sehingga karena orang lebih menilai Islam itu dari perbuatan pemeluknya. Sampai sekarang kan masih begitu kondisinya. Sehingga Islam, seorang Muslim sebetulnya berkewajiban, dia ketika berada di tengah-tengah negara lain non Muslim, pemainnya dia wajib menggambarkan sebetulnya ketaatannya. Tapi anehnya justru kayak sebagian saudara-saudara kita yang belajar di Barat justru malah tidak menggambarkan Islam itu yang bagaimana, ya, tidak mungkin sholat pun tidak sudah, ya gitu, ya, atau berhijab pun tidak, dan tidak mau melihatkan identitasnya yang sejati. Nah, kalau Muawiyah tidak, ketika dia mengirim safir, mengirim duta-dutanya, justru dipilih orang-orang yang kuat akidahnya, ya, orang yang tinggi ilmunya, orang yang pintar dalam berbicara, orang yang betul-betul mampu membawa identitas Islam di negara itu, sehingga betul-betul orang di sana itu kagum dengan dutanya. Sehingga memang disebutkan, ya, bangsa Rum itu sangat menghargai sekali duta kaum muslimin, di semasa Muawiyah itu sangat dihargai sekali, dihormati sekali, sering ketika berjumpa selalu memberikan hadiah, baik untuk duta itu maupun mengirim hadiah buat Muawiyah lewat duta itu sendiri. Mereka kagum dengan sopan santunnya, kewibawaannya, gitu, ya. Nah, ini perangkali, ya, kita dengan belajar sejarah ataupun itu memberikan inspirasi kepada kita bagaimana jika kita sebagai seorang pemimpin memilih orang-orang yang akan menjadi perwakilan bangsa kita di luar, itu mestinya orangnya bagaimana, ya, atau kita yang seorang Muslim yang belajar di luar negeri itu gimana, harus mencerminkanlah, ya, kepribadian yang baik, gitu, ya, ataupun sebagai negara kita yang bekerja di negara orang lain juga mestinya seperti itu, ya, sehingga menarik orang cinta kepada Islam, cinta kepada budaya kita, bukan malah kita hanyut di dalam kebudayaan-budayaan yang tidak menyampaikan moral yang baik. Taib. Sehingga disebutkan di sini terjadilah pertukaran berbagai informasi, ya, keahlian bidang teknologi dari keamanan, ya, ekonomi, ya, kemudian sosial-sosial lain yang selama hal-hal itu masih dalam koridor-koridor yang memang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Nah, sehingga terjadi suatu kali sering terjadi kirim-kiriman surat antara Muawiyah dengan raja kaisarnya dan kaisarnya Romawi itu, ya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, bagaimana juga kadang-kadang bukan hanya masalah politik saja yang mereka omongkan. Kadang-kadang terjadi juga semacam dialog dalam masalah ilmiah. Nah, dalam masalah ilmiah, ya, di antara di sini Raja Rum pernah menulis surat kepada Muawiyah itu, salamun alaika amma ba'd. Jadi bertanyalah semacam ilmu menguji, atau masalah ilmiah, kadang-kadang masalah ilmu atau akidah lah pembahasannya. Fa'ambini bi ahad bi kalimati inallah. Jadi kata Kaisar ini memberi dalam suratnya, tolong engkau beritahu aku tentang kalimat yang cintai kepada Allah. Ya, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Kemudian beritahu aku tentang empat sesuatu punya nyawa tetapi tidak pernah dihidup di dalam rahim. Ini teka-teki yang ingin menguji kewawasan Muawiyah juga dia gitu ya, ingin tahu. Ya, kemudian juga ditanya oleh dia tentang kubur yang membawa berjalan penghuni di dalamnya. Kuburan yang berjalan dan membawa orang yang dalamnya. Ini pertanyaan teka-tekinya yang dikirim oleh Kaisar ini. Ya, wa ma kana fil ardi lam tusibu syamsu illa maratan wahidah. Kemudian juga sebutkan di muka bumi ini yang tidak pernah kena cahaya matahari kecuali yang satu kali saja. Ya. Dan berapa pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Ini sengaja dikutip oleh para ulama kita ketika menulis sejarah Muawiyah ya. Maka Muawiyah menulis jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Kaisar tadi. Ya. Amma habul kalimati ilallah. Adapun kalimat yang paling cintai oleh Allah, fala ilaha ilallah. La yakbul amalan illa biha. Itu kalimat la ilallah, dan Allah tidak menerima amal kecuali dengan kalimat ini. Wahiyal manjiyah. Itulah yang bisa melamakan orang dari neraka. Wasani yang kedua adalah, kata beliau, subhanallah. Ya, salatul khalq. Subhanallah. Ini adalah salatnya para makhluk. Wasalisa alhamdulillah, kalimatus syukur. Yang ketiga, kalimat cinta Allah adalah itu alhamdulillah, kalimat syukur. Rabi'ah, yang keempat adalah Allahu Akbar, kata Muawiyah. Kemudian wafawatih salawat waruku wasujud. Yang semua ini adalah yang diucapkan ketika membuka salat, kita mau ruku dan ketika bangkit dari sujud, gitu ya. Mau ruku dan bangkit dari sujud, mau ruku, kita mau sujud dan bangkit dari sujud. Yang kelima adalah, kata dia, disebut adalah wa haula wala quwata illa billah. Ini jawaban Muawiyah terhadap suratnya Kaisar Rum tadi. Adapun empat yang tidak mempunyai roh dan tidak pernah dilahirkan, maksudnya tidak hidup dalam rahim, yaitu pertama Adam dan Hawa. Jadi ini juga kadang-kadang ya, faedah yang kita ambil di sini adalah selayaknya sebagai seorang kepala negara itu kadang-kadang juga diskusi jangan terlalu serius terus masalah politik, masalah ekonomi, masalah ini kadang-kadang juga sekali sentuh akidahnya gitu ya. Ya, dibuatkan semacam dialog gitu ya. Bagaimana sehingga mungkin suatu wasilah bisa membuat orang tadi berpikir tentang kebenaran Islam dan seterusnya. Nah, ini faedahnya. Jadi kadang-kadang ini kita ambil faedahnya bahwa kepala negara itu tidak mutlak selalu bicara masalah umum ya, masalah negara, tapi kadang-kadang juga hal-hal yang prinsip gitu perlu juga kadang-kadang. Maka ketika itu ini Kaisar ingin menguji Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang pertama yang tidak punya nyawa, tidak pernah hidup dalam rahim, kata Muawiyah, itu pertama Adam, kedua Hawa. Kemudian adalah tongkat Musa ya. Kemudian wal kabash, dan itu domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Adapun tempat yang tidak pernah dijangkau oleh matahari kecuali hanya satu kali saja adalah Fahba wa ruhinna infalaka Musa, itu laut yang ketika dibelah oleh Musa ya, yang Bani Israel melewatinya. Adapun kubur yang penghuninya dibawa yang membawa jalan penghuninya, yang membawa orang yang penghuninya membawa berjalan penghuninya, Fafatul Hud alladhi kana fihi Yunus, yaitu perut ikan yang memakan Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus dibawa oleh ikan, dia kuburannya adalah perut ikan tadi dan dibawa berjalan oleh ikan sendiri. Nah, ini berapa bentuk keakraban ini, maksudnya di sini adalah hubungan bahwa Islam itu tidak senantiasa hubungannya perang melulu, tetapi juga ada kerjasama yang memang selama negara lain itu meminta kita berdamai, mengadakan perjanjian-perjanjian, tidak bermasalah. Nah, ini yang kita ingin juga jelaskan kepada dunia lain yang selalu mengatakan Islam itu tertutup, Islam itu keras. Tidak. Selama negara lain tidak mengusik ketenangan kaum muslimin, tidak menyakiti, dan Islam pun tidak satu-satunya jihad untuk berkuasa ya. Sebenarnya yang dituduhkan kepada Islam. Baik. Kemudian terjadi tukar-menukar dari berbagai keahlian ya. Berbagai persoalan-persoalan ekonomi dan juga ilmu-ilmu pertanian dan juga ilmu perikanan gitu ya, membuat kapal dan seterusnya. Nah, ini berapa kemajuan sehingga kadang-kadang Karena Muawiyah anhu mutasamihan makna Nasara hatta syahidalahu bukraman. Ya. Jadi juga orang Nasara yang hidup di kekuasaan Islam ataupun di yang hidup di bangsa Rom pun memberikan kelapangan, yaitu adanya tasamu, istilahnya adalah toleransi. Toleransi ini dijaga. Ya, jadi jangan, ini sudah dibuktikan, tidak ada toleransi yang benar-benar toleransi dijalankan di muka bumi ini seperti yang dilaksanakan oleh kekuasaan Islam. Tidak ada. Baik di masa Rasulullah SAW, di masa Umar bin Khattab, kemudian di masa kekuasaan Islam berkuasa, baik di masa Muawiyah di Syam, kemudian juga di Andalus, ya. Adapun toleransi-toleransi yang digembar-gemborkan oleh dunia-dunia barat itu hanya toleransi-toleransi yang berat sebelah. Ya, berat sebelah, ya, menekan orang Islam, tetapi kadang-kadang Islam tidak beri peluang untuk sebenarnya yang dijanjikan dalam toleransi itu. Dan ini kenyataan nyata seperti apa yang terjadi di Rohingya, ya, apa yang terjadi di Unggur, di Cina, apa yang terjadi di Afrika Selatan sana. Banyak sekali bukti-bukti, ya, hari ini itu terjadi bahwa toleransi itu hanya ditekankan ketika umat Islam mayoritas, tapi ketika umat Islam minoritas, toleransi itu mati, ya. TBB tidak mampu menekan negara-negara yang berbuat semena-mena dalam melanggar kemanusiaannya, yang melakukan semacam genosida dan pembunuhan yang massal. Itu tidak ada bukti hukuman terhadap negara-negara itu. Nah, inilah yang menyedihkannya. Tapi Islam tidak demikian. Sehingga kadang-kadang Muawiyah pun mengambil sebagian pakar-pakar yang butuh, walaupun dari orang Nasrani, ya. Kadang-kadang kalau pakarnya butuh, diambil dari orang Nasrani. Baik. Kemudian kemudian juga negara Bizantium ini terpengaruh dengan berbagai perkembangan Islam atau ajaran Islam, terutama dalam masalah toleransi. Karena di dalam negara Bizantium itu aliran agama Nasrani itu atau Rum itu berbeda-beda. Ya, ada yang kalau sekarang ada yang seperti Protestan, waktu itu belum ada, ya. Yang ada situ adalah Ortodok dan Katolik, ya, dan berbagai aliran-aliran lain. Karena banyak aliran di dalam agama Nasrani itu juga. Nah, di dalam negara Bizantium saat itu sebetulnya yang mendapatkan kebebasan ya orang yang semazhab dengan penguasanya. Namun dengan adanya melihat bagaimana toleransi yang ada dijalankan oleh Muawiyah, itu negara Bizantium pun ikut memberikan kepada aliran-aliran yang berbeda dari agama Nasrani itu dengan pemimpin mereka. Nah, ini salah satu pengaruh Islam terhadap negara Bizantium, yaitu inkas tasamu dini ma'an Nasara, ya, sehingga sebetulnya negara Barat atau Romawi itu belajar toleransi itu dari Islam. Yang pertama di sini yang disebutkan di sini adalah sebenarnya terjadi di masa Muawiyah, negara Bizantium belajar bahwa toleransi itu dari bagaimana Muawiyah memberikan toleransi kepada orang-orang Muslim di Syam. Nah, kemudian, ya, tadi sudah kita sebutkan juga, demikian juga Muawiyah, ya, ketika memilih memilih dari duta-duta tadi sudah disebutkan, wa kana safir min kitab dulataini izawidu bi khitab yahmil ta'rifan bi syakhsiyati rasul war min dirasati wa takhwili. Jadi kalau Muawiyah itu mengirim mengutus duta itu mesti dibekali dengan punya kewajiban tugas-tugas menjelaskan tentang hakikat Islam, tentang hakikat ajaran Rasulullah SAW, ya. Kemudian, ya, ini di antara-antara syarat-syarat yang dipilih oleh Muawiyah, yaitu fasihul lisan, pintar berbicara maksudnya, ya. Kemudian sebaliknya juga, orang-orang Bizantium pun mengirim safir-safirnya pun demikian. Pertama, orang bisa berbahasa Arab, juga orang-orang yang cerdas gitu, ya. Nah, sehingga tidak jarang daripada safir-safir itu langsung diterima di istana-istana, ya. Nah, ada satu kali Muawiyah membangun sebuah istana, istana hijau, lalu dia panggil safir dari atau duta daripada Bizantium ini dan minta pendapatnya, ya, meminta pendapatnya tentang istana yang sedang dibangunnya. Lalu dijawab oleh duta tadi, duta Bizantium ini, negara Bizantium ini menyebutkan, kalau bentuk ini adalah a'lahu falil asafir. Ini kalau di atas ini banyak kekosongan, ini hanya tempat burung saja, ya, tempat tidur burung. Wa asbaru filil fa'r, ya. Wa amma asfalu falil fa'r. Ini di bawahnya adalah nanti tempat sarang tikus gitu. Fa inna ma adraka Muawiyah sihhat intiqadis safir. Ini maka ini yang tadi kita katakan masing-masing mengirim orang-orang yang itu memiliki wawasan yang luas, ya. Maka karena nanti akan ada istisar pendapat-pendapat yang diminta oleh negara yang mungkin kita kirim perwakilan kita ke sana. Nah, salah satu ini Muawiyah juga memanfaatkan salah satu kepintaran dari dutanya Zantiu ini bertanya bagaimana bentuk istana yang sedang dibangunnya. Sebutkan oleh dia, ditanggapi oleh dia, kalau di atas ini nanti akan menjadi sarang burung, kalau di bawah akan menjadi sarang tikus. Maka akhirnya Muawiyah mengetahui tentang benarnya daripada catatan yang dibuat yang disebutkan oleh duta Bizantium ini, ya. Maka Muawiyah ya merombak, ya, merombak bangunan dari istananya dan bangunnya daripada batu. Nah, karena mungkin dibangun di atasnya semacam apa namanya kayu yang nanti akan dibolongi oleh burung-burung, atau mungkin di bawahnya kayu juga mungkin dibolongi oleh tikus. Nah, akhirnya Muawiyah membangun dari batu. Kemudian juga orang-orang Bizantium juga menerima duta-duta dari Arab atau dari maksudnya di kekuasaan Muawiyah, ya, kaum muslimin saat itu di Kanisa Hagia Sophia. Hagia Sophia hari ini masih ada, yang sedang setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih di tahun 14 dari abad 14 Masehi, 15 Masehi, itu menjadi masjid. Kemudian setelah Turki menjadi negara kerajaan atau dinasti Utsmaniyah jatuh dengan Kamal Ataturk, kemudian menjadikan Hagia Sophia sebagai museum sampai hari ini. Nah, ada sedikit faedah ketika Erdogan menjadi presiden, itu diceritakan oleh Gayet bahwa pernah orang demo ingin memberikan kepada masjid, dan Erdogan menjelaskan bahwa ini sudah menjadi wewenang HU di bawah pengawasan PBB. Kemudian pemasukan untuk negara Turki dari para pelancong ke Hagia Sophia ini sangat besar, ya, besar sekali, ya, karena memang menjadi tempat wisata yang luar biasa ramainya gitu, sehingga Erdogan tidak menjadikan masjid, karena juga ada masjid dekat di situ, Masjid Sulaimania, yang kena dengan Masjid Kuba Biru, ya. Ini sedikit Hagia Sophia, ya, yang ditaklukkan di masa Muhammad Al-Fatih, dan dulu itu adalah tempat kekuasaan Bizantium, yang di mana kalau datangnya safir atau apa namanya perwakilan-perwakilan dari Arab, yaitu diterima di situ oleh Raja Bizantium, ya. Kemudian kalau selesai pertemuan disebutkan mana raja-raja itu mengintipkan, yaitu hadiah-hadiah, jauharat, stamina, permata-permata yang berharga, ya, untuk memuliakan tamu yang datang. Nah, ini bentuk bagaimana Islam menjalin keakraban atau menjalin hubungan baik dengan negara lain yang walaupun berbeda agama. Yang ini kita jelaskan di sini maksudnya bahwa Islam itu tidak hanya memiliki kaku di dalam atau tidak memiliki konsep-konsep di dalam hidup berdampingan dengan beda agama atau dengan negara lain. Ini sedikit saja, walaupun sudah sering kita jelaskan dalam berbagai pertemuan ketika kita bicara masalah Khilafah Utsman bin Affan, kemudian Umar bin Khattab dan lain-lainnya. Kita sudah buktikan hal itu, terutama di masa Umar bin Khattab, bagaimana Umar bin Khattab setelah menaklukkan Syam, yaitu Baitul Maqdis, bagaimana beliau memberikan hak-hak juga bagi orang-orang Samawi yang tinggal di sana. Sedikit terakhir adalah bercerita tentang karamahnya Abu Muslim Al-Khawlani, seorang tabi'in, ya. Yaitu seorang tabi'in yang sangat zuhud, alim, ya, dan mujabud da'wah, doanya terkabul, ya. Itu dia termasuk salah satu dari antara tentara atau pasukan yang dikirim oleh Muawiyah ke waktu menyerang istana Konstantinopel ini. Baik. Kemudian namanya Abdullah bin Saub. Ketika dia datang ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, yang menjadi khalifah saat itu adalah Abu Bakar. Dan dia memiliki beberapa kenangan, beberapa karamah, ya. Setelah itu disebutkan cerita, antara cerita di sini adalah wasabata Abu Muslim al-Islam fa ba'atha ila al-Aswad fa atahu binarin 'azimah, ya. ketika Ummu Muslim ini telah masuk Islam, ya, Aswad al-Anasi, Aswad al-Anasi kita tahu adalah seorang orang yang mengaku sebagai nabi palsu di Yaman. Ya. Kemudian dia bawa api besar, kemudian dia lemparkan Abu Muslim al-Khulani ke dalamnya. Falam yadurruhu. Ya, tidak terbakar Abu Muslim al-Khulani ini, ya. Faqila li Aswad, illam tanfi hadha anka afsada 'alaika man ittaba'aka. Jika kalau Abu Muslim al-Khulani tetap tinggal di sini, engkau pengikut-pengikutmu akan lari darimu. Fa amaru birrahil faqadima al-Madinah. Itulah sebutnya dia datang ke Madinah, ya, dan salat ketika itu dilihat oleh Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab mengatakan, bertanya kepadanya, mimar rajul, siapa ini? Qala minal Yaman, saya dari Yaman, katanya. Qala man fa'ala alladhi harakahu al-kadzab bin nar? Dia tanya, saya dengar bagaimana kondisi orang yang dibakar oleh Abu Aswad al-Nazi yang menjadi nabi palsu itu. Qala dzaka Abdullah bin Thawb. Sebetulnya dia, tapi dia katakan itu namanya Abdullah bin Thawb. Nama dia sendiri, tapi dia terkena Abu Muslim al-Khawlani. Qala nasyattuka billah anta huwa? Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, aku persaksikan engkau dengan Allah. Engkau kan dia? Qala Allahumma na'am. Iya saya. Pak tanah kau Umar wa baka. Kemudian Umar meluknya dan menangis. Kemudian Umar membawanya duduk, ya, dan bawanya kehadapan Abu Bakar Siddiq. Kemudian alhamdulillahi lam yubitni hatta arani fi ummati Muhammad mansuni abi kama sunni abi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, segala puji bagi Allah yang di mana Allah memperlihatkan kepadaku di tengah umat Muhammad ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Ibrahim. Ini adalah seorang tabi'i dari penduduk Syam. Nah, kisahnya dalam sebuah peperangan, ya, dan juga ketika dia sebutkan dalam sebuah peperangan, ya, wasyaraka rahimahullah bil jihad fi ardi Rum, di mana Abu Muslim al-Khulani ini ikut dalam berjihad melawan Rum. Fa Nabi Muslim al-Khulani anna kana idza ghaza ardi Rum, apabila dia saat berperang di negeri Rum itu, pamarru bil ma, pasukan ketika melewati sungai, faqala ajizu bismillah, dia suruh orang-orang lewat, lewatilah sungai ini, nyeberangilah sungai ini, padahal sungai itu dalam, deras, ya, lewatlah dengan menyebut nama Allah. Fayamurru baina aydihim, kemudian dia lewat di depan hadapan mereka, fayamurruna, kemudian mereka mengikuti Abu Muslim al-Khulani bin Nahr al-Ghamar, yaitu di tengah sungai yang begitu dalam dan deras. Furalam yablu dawab illa rukab, tetapi kuda-kuda mereka ketika menyeberangi sungai itu tidak melewati dari kuku kudanya itu, maksudnya kaki kudanya tidak sampai di mata kaki kuda ini tidak terbenam, itulah ini, jadi kuda itu tidak hati lewat di atas, berjalan di atas air lah itu bahasanya. Faida jawazu, tetapi mereka pasukan ini nyeberang semua, hal zahbalakum syai, ada yang jatuh gak barangnya di sungai tadi? Pemadabul syai fa ana dhamin lahu, jika ada yang barangnya tadi jatuh saya akan carikan. Fa alqa ba'dhum mikhlatahu amdan, ada yang menjatuhkan sesuatu barangnya di secara sengaja. Falamma jazu, tatkala mereka setelah sampai di seberang, qala rajul mikhlati waqat, ada barangku yang jatuh, ya, qala ittabi'ni, kemudian Abu Muslim al-Khulani mengatakan ayo ikuti saya, lalu dia ikuti Abu Muslim al-Khulani ini. Fa idza biha mu'allaqun bi'udin bin nahar, karena barangnya tadi ternyangkut diurat di sungai itu. Qala khudha, itu dia ambillah, ya. Wa kana wilayata di mana pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang saat itu ya selalu memiliki sugesti dengan Abu Muslim Musani, maksudnya ya tayan manuna bi Abi Muslim wa ya'mirunahu 'alal muqaddimat, di mana mereka mengangkatnya sebagai pemimpin atau mendahulukannya ketika dalam perjalanan. Nah, ini diantara karamah-karamah yang terjadi. Ini kenapa kita sebutkan? Kita sebutkan bahwa kekuasaan Muawiyah itu sudah sah. Kekuasaan Muawiyah itu adalah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam pasukan-pasukan pertempuran beliau banyak sekali orang-orang yang soleh. Yang terakhir pertama sekali jelas para sahabat Nabi dan juga para tabi'in yang punya karamah-karamah, ya. Tidak akan mungkin kalau seandainya kekuasaannya adalah batil akan mendapat pertolongan-pertolongan dari Allah semacam ini, ya, termasuk orang-orang yang berada di dalam pasukannya. Kemudian Abu Muslim al-Khulani meninggal di Dirum, ya, yaitu ya ketika dan Muslim Abu Muslim al-Khulani meninggal di waktu berperang di dengan Rum, ya, dalam perjalanannya. Oleh sebab itu ketika Muawiyah mendengar wafatnya Muslim Al-Khawlani ini, Muawiyah mengatakan innamal musibah kullal musibah bi mauti Abi Muslim Al-Khawlani wa Qurayb bin Saif Al-Ansari. Jadi wa Qurayb bin Saif Al-Ansari. Kata Muawiyah, musibah adalah meninggalnya Abu Muslim Al-Khawlani dan Qurayb bin Saif Al-Ansari. Ya. Karena mereka ini adalah orang-orang soleh, ya, yang punya karomah yang disaksikan oleh para pasukan yang ikut bersamanya waktu berperang di melawan Bizantium atau negara Rum waktu itu. Demikian beberapa faedah yang dapat kita bincang-bincang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bicara sebetulnya tentang bagaimana pengangkatan Yazid terhadap Muawiyah, pengangkatan Yazid oleh orang tuanya atau pengangkatan Muawiyah terhadap Yazid menjadi pengganti setelahnya dia, bagaimana akhir dari hidup Muawiyah. Sebetulnya penalukan-penalukan banyak di masa Muawiyah, bukan hanya ini yang kita sebutkan adalah kekuasaan terbesar, termasuk juga Muawiyah ini banyak penalukan daerah-daerah seperti di Afrika, ya. Afrika Utara itu seperti daerah-daerah pengembangan Islam ke sana yang disebut hari ini Libya, Tripoli, kemudian Tunisia itu, kemudian juga Maroko, ya, di mana beliau membesarkan sesuatu ibu kota terbesar di bagian Afrika Utara itu, yaitu Al-Qairawani yang masyhur, ya, negara Qairawani, dan salah seorang ulama yang al-sunnah yang terkenal itu Muqaddimah Abi Zaid Al-Qairawani, ya, Abu Zaid Al-Qairawani. Nah, dijadikan pula itu sebagai kota Islam, sebagai pusat perkembangan Islam di situ, supaya daerah Afrika-Afrika yang juga sebagiannya di bawah kekuasaan Konstantinopel waktu itu, kekuasaan Romawi waktu itu, maka Muawiyah mengirim ke sana untuk menaklukkan daerah situ, namanya Muawiyah bin Ibn Khudais. Muawiyah bin Khudais ini juga memiliki keutamaan-keutamaannya, walau namanya sama dengan Muawiyah, ya. Dan dialah yang memimpin pasukan kaum muslimin dalam menaklukkan berbagai kekuasaan Romawi yang ada di Afrika Utara, ya, sehingga kota Tripoli itu atau Libya hari ini, kemudian Maroko, Tunis, Aljazair, dan seterusnya. Kemudian juga bagian timur ini daerah perluasan ke daerah Soviet, ya, daerah Khurasan, daerah Sijistan, ya, itu yang memimpin pasukan adalah Abdullah bin Amir. Ya, kemudian sampai ke wara' an-nahar itu Asia Kecil seperti Kabul, kemudian Lahore, kemudian yang daerah-daerah Afghanistan, ya, Pakistan, dan daerah-daerah terus ke atas itu sudah masuk Islam di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dia melanjutkan, di mana kita tahu di masa Utsman memang kekuasaan Islam begitu luas dan diperluas lagi oleh di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Atau juga perjuangan Muawiyah ini termasuk juga mengembalikan sebagian daerah-daerah setelah Utsman wafat itu, ada yang melepaskan diri kekuasaan Islam karena Islam setelah menaklukkan meninggalkan kekuasaan di situ dan mengangkat sebagian orang-orang di penduduk asli sebagai pemimpinnya. Ada sebagian daerah-daerah yang kembali menolak sebagai bagian dari negara Islam saat itu, ya, kekuasaan Islam. Dan itu pun di antara tugas Muawiyah ada mengembalikan daerah-daerah itu ke pangkuan Islam, ya. Kemudian ada daerah namanya satu daerah di antara perbatasan antara negeri Rum dengan Syam, nama daerahnya saya lupa, ya. Nah, itu ada perjanjian karena mereka tidak boleh membuka negara mereka untuk sebagai tempat lewatnya tentara Rum untuk menyerang daerah Syam. Namun akhirnya mereka berkhianat dan setelah itu kaum muslimin berupaya untuk merebut daerah itu. Nah, banyak sekali sebetulnya, kita memang meringkas, ya, tidak mungkin secara luas-meluas kita bahas berbagai daerah, bagaimana peristiwa penaklukannya, siapa saja yang korban, ya. Cuma kita hanya dapat menyinggung sekilas saja begitu luas dan banyaknya perjuangan Muawiyah terhadap Islam, ya, yang kita harus bersyukur kepada Allah dan juga mendoakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dan kita mencintainya, bagian dari mencintai agama yang mulia ini, karena dia telah mengembangkan agama ini dan membela agama ini, ya, membuat agama ini berjaya dan mulia, ya, di hadapan musuh-musuhnya. Demikian yang dapat kita bahas. Maka insyaallah nanti kita terakhir akan berusaha menjelaskan peristiwa terakhir dari penaklukan Konstantinopel tadi sudah kita jelaskan. Memang di tahun sampai dari tahun 54 sampai 60 Hijriah itu Muawiyah, di tahun 60 Hijriah Muawiyah menarik pasukannya kembali karena memang dia sudah merasa tua, dia ada firasat bahwa ajalnya sudah dekat, akhirnya dia tidak mau pasukannya banyak di luar, kemudian di Syam terjadi kekurangan pasukan. Jadi kalau seandainya dia wafat, terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan, maka dia kembali menarik pasukannya kembali ke daerah Syam yang tadi dikirim ke daerah Byzantium untuk mengepung kota Konstantinopel. Dan itu yang tadi kita sebutkan telah berakhir dengan kesepakatan-kesepakatan yang pada akhirnya hidup dengan berdampingan secara damai dengan kota Konstantinopel. Taip, itu yang dapat kita bahas pada jumpa kita kali ini. Insyaallah pada kali yang akan datang kita akan bahas tadi akhir daripada kehidupan Muawiyah dan bagaimana dia alasan-alasan dia mengangkat anaknya sebagai penggantinya, karena banyak juga celaan-celaan terhadap Muawiyah dengan kebijakannya dia mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota dan kemudian sebagai penggantinya setelah dia mangkat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk berjumpa kali dia kembali di masa yang akan datang. Dan berikutnya kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Jelensi. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Selanjutnya kami mengundang Khawatir Islam yang ingin bertanya seputar pembahasan ini tentunya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Mbak Amir Amirul di Pamekasan. Silakan Bapak. Dengan Amir. Dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisinya Bapak, cukup menyampaikan pertanyaan melalui gagang telepon dan mendengarkannya melalui telepon. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz ilmunya yang telah kami alhamdulillah banyak dari Ustaz. Terus kami ini terus terang dulu sebelum mengenal sunnah terus terang dongkol gitu loh Pak Ustaz, karena belum kenal sunnah dongkol sama Muawiyah, tapi setelah nonton ini sunnah ya, jadi akhirnya terganjil sedikit aja, mudah-mudahan Allah mengampuni kami terhadap Muawiyah ini beliau Muawiyah Terus Pak Ustaz, pertanyaan kami bukan di situ Pak Ustaz, kami penasaran ketika kami ke Uhud gitu, kunjung ke Uhud, terganjil juga kami terhadap Khalid bin Walid. Di samping itu kami sedikit terganjil, terus tapi bangga juga sama Khalid bin Walid. Pertanyaan kami gini Pak Ustadz, apakah Khalid bin Walid ini berpihak ke Sam atau ke Kufah gitu, atau ke sahabat Ali atau ke Muawiyah? Terus apakah setelah dipecat sama Khalifah Umar, apakah masih dijadikan panglima perang Pak Ustaz beliau ini Khalid bin Walid? Apakah nanti umurnya beliau Khalid bin Walid sampai ke kekuasaannya Yazid bin Muawiyah Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz pertanyaan kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Dan kepada Ustaz Kamir, silakan. Fadal. Baik, terima kasih kepada Bapak di Pamekasan. Nah, disinilah pentingnya kita mendengar penjelasan-penjelasan para ulama kita dalam menyikapi berbagai isu-isu atau informasi-informasi yang kurang tepat tentang sahabat Nabi SAW. Memang mereka adalah manusia biasa, mereka berselisih bukan atas hawa nafsu ya. Sebagaimana Ali pun tidak pernah menyalahkan menghina Muawiyah, sebaliknya Muawiyah pun tidak pernah menghina Ali bin Abi Thalib. Maka setelah kita ceritakan ya, waktu Ali meninggal terbunuh ya, bagaimana Muawiyah menangis, lalu istrinya mengatakan, "Nah, kemarin kamu berperang dengan Ali, sekarang kau menangis." Ya, dia kata kepada istrinya, bagaimana aku tidak menangis, aku tidak tahu bagaimana umat Islam hari ini kehilangan ilmu, kelembutan, seterusnya. Dipuji Ali bin Abi Thalib oleh dia. Karena dasarnya bukan karena ada kebencian terhadap itu, cuman kebijakan yang berbeda dari ijtihad mereka. Muawiyah ingin Ali untuk secepatnya menangkap para pembunuh Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib punya pandangan lain, yaitu kembalikan dulu kekuatan Islam, bersatu dulu umat semuanya, tenang, dibuat dulu kekuatan yang mantap, baru kita bisa menguasai, dapat mengendalikan suasana kekacauan ini dan menangkap orang-orang yang berperan dalam pembunuhan Muawiyah. Itu sebetulnya perbedaan istiadat mereka. Nah, oleh sebetulnya juga kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu perang Uhud itu dia kafir, jelas. Nah, dia memang terkenal ya dengan seorang yang pintar dalam taktik dan siasat perang di masa jahiliyah. Makanya setelah Islam dia masuk Islam, ya itu tentu dia pastilah dengan masuk Islam saja dia itu sudah terhapus dosanya. Karena Rasulullah SAW ketika dibaiat oleh Amr bin As mengatakan, ya ala ta'lam anna Islam yahju ma qablu wa anna taubat tahju ma qablaha. Tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus semua dosa orang sebelumnya? Apapun dosa yang sebelumnya dia sudah hapus. Jadi kesalahan-kesalahan Khalid bin Walid, umpamanya sebelum masuk Islam dia pernah mengalahkan umat Islam di waktu perang Uhud, umpamanya banyak terbunuh sahabat di situ. Itu semua dosanya itu sudah terhapus dengan cukup mengatakan asyhadu alla ilaha illallah rasul. Itu yang pertama kita harus pahami. Ya, kemudian taubat menutup semua dosa yang telah berlalu. Apalagi setelah masuk Islam Khalid bin Walid memimpin sekian pertempuran, menang mulu kaum Islam. Itu bagaimana balasan yang dia lakukan? Amal soleh yang dia baik buat dalam Islam ini tidak ada satu pun yang bisa menandingi. Ya. Nah, sehingga dia berbalik dan masuk Islam, tidak ada satu pertempuran kecuali Khalid bin Walid menang selalu. Nah, inilah sebabnya Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid adalah banyaknya orang mulai gulu, berlebih-lebihan. Maka di antara alasan yang disebutkan para ulama, Umar Khattab itu memecat adalah jangan sampai orang nanti ya menganggap bahwa kemenangan itu hanya di tangan Khalid bin Walid. Tidak, itu semua dari tangan Allah. Nah, ini yang ingin diperbaiki. Nah, juga seorang pemimpin harus hati-hati, jangan sampai ada mengkultuskan personal tertentu. Nah, ini Umar bin Khattab dengan firasat yang tinggi. Kita tahu Umar bin Khattab begitu ya, di antara karomahnya adalah tinggi firasatnya. Ya, dia langsung memecat Khalid bin Walid. Tapi memecat Khalid bin Walid bukan berarti Khalid bin Walid itu dihinakan. Tidak, dia tidak. Khalid bin Walid setelah dipecat pun tidak merasa terhina. Dia ikut juga, ikut berperang, ikut dalam pasukan kaum muslimin juga dia. Ya, ikut dalam perang, ya. Ya. Kemudian Khalid bin Walid ini wafat, ya, tidak sampai kepada, oh ya kalau nggak salah saya masih kurang-kurang ingat, pastinya dia wafatnya di masa Umar apa di masa Utsman, ya. Yang penting dia di masa apa namanya Umar itu dia masih tetap apa namanya ikut dalam pasukan pertempuran kaum muslimin, walaupun sekalipun dia tidak sebagai panglima perang. Itu yang dapat saya. Nanti kita lihat persisnya Khalid bin Walid itu meninggal di masa Umar bin Khattab, di akhir masa Umar Khattab atau di masa Utsman bin Affan. Itu yang dapat saya jelaskan. Adapun dalam peristiwa Muawiyah dengan Ali, itu Khalid bin Walid tidak ada tersebut namanya dalam peristiwa-peristiwa itu sama sekali. Yang tersebut itu hanyalah Amr bin As, Abu Musa al-Ash'ari. Ya, itu di antara yang tersebut nama-namanya tokoh yang muncul dalam saat itu. Ya, dan juga termasuk waktu perang Jamal yang muncul hanya Abdullah bin Zubair dan Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, itu yang muncul namanya. Jadi makanya kita nanti akan kita mohon nanti kita lihat pastinya beliau wafatnya di masa Utsman. Kalau nggak salah di masa Utsman bin Affan. Ya, karena beliau dan peristiwa-peristiwa Ali Muawiyah itu enggak tersebut-sebut sama sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya dan arahan yang bermanfaat ini. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, Khotbah Islam kami buka kembali line telepon untuk Anda yang bertanya. Silakan. Halo. Halo. Ya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Bapak Ahmad di Bintaro. Bapak Ahmad, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi Bapak atau radionya supaya suaranya tidak feedback kembali ke sini dan menimbulkan suara yang tidak bisa kami dengar dengan jelas suara Bapak akhirnya. Sudah? Silakan Pak pertanyaannya. Rujukan kita apa, biar kita juga bisa. Ya, ya. Mohon maaf diulangi kembali. Ustaz. Iya, ya, halo, halo. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz, untuk dalam sirah ini kitab apa yang dijadikan rujukan, Ustaz, sebagai marja untuk kita belajar juga, Ustaz? Oh, iya. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Untuk pembahasan kita ini, saya mengambil dari berbagai literasi yang besar-besar seperti mempunyai Tarikh Tabari, ya, kemudian Bidayah Nihayah Karmun Kathir, kemudian juga Tarikh Ibnul Khaldun, ya. Yang lebih ringkas dari itu ada punya Imam Suyuti, itu Tarikh Al-Khulafa, Tarikh Al-Khulafa. Kemudian juga ada para penulis-penulis yang telah menulis khusus dengan Muawiyah sendiri, seperti umpamanya kitab yang ditulis oleh Mahmud bin Imam Ibnu Mansur, ya, judulnya Iskatul Kilabil Awiyah, Iskatul Kilabil Awiyah Bifadli Khalil Mu'minin Muawiyah. Jadi ini adalah menutup mulut orang-orang yang, ya, maksudnya sini di orang-orang yang menghina Muawiyah lah, sebut Kilab Awiyah, ya, gonggongan anjing, ya. Kemudian dia menjelaskan keutamaan-keutamaan khal mukmin, faman orang beriman, yaitu Muawiyah. Ini kita yang khusus. Kalau yang umum tadi kita sebutkan, antara Bidayah Nihayah, Funiyah Ibn Kathir, kemudian Tarikh Ibn Khaldun, kemudian juga Tarikh Tabari, ya. Dan juga Tarikh Ibn Athir juga ada, ya. Kemudian, ya, Tarikh Ibn Athir, ya. Itu ada di antara referensi-referensi yang besar sebetulnya. Saya memang mengutip dari itu. Kemudian juga yang telah yang sangat pendek, yang tidak terlalu besar, yang mengumpulkan riwayat-riwayat juga, tapi nanti disebutkan tadi, ya, kitab Imam Jaluddin As-Suyuti, kitab beliau Tarikh Al-Khulafa. Itu ringkas, ya. Nah, kemudian tadi kita sebutkan juga literasi yang sifatnya yang membahas Muawiyah khusus. Kemudian antaranya tadi kita sebutkan Iskatul Kilabil Awiyah Bifadli Khalil Mu'min Muawiyah, karangan Abil Mu'az Mahmud bin Imam bin Mansur. Kemudian juga ada Fadha'il Khalil Mu'minin Muawiyah Abi Sufyan, keutamaan-keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan, karangan Amir bin Ahmad Al-Qurawi, ya, Al-Qurawi, ya. Banyak kitab-kitab membahas tentang ini, bisa diambil juga di internet, ya. Kemudian ada lagi Muawiyah bin Abi Sufyan Shakhsiyatu wa Asruhu. Muawiyah bin Abi Sufyan Shakhsiyatu wa Asruhu. Itu karangan Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Ya, ini di antara referensinya. Kemudian ada kitab yang kecil yang ini sebetulnya ini adalah tulisan di jurnal, ya, tapi khusus tentang Muawiyah, tapi tidak membahas tentang kekuasaannya berpanjang lebar. Itu Khal Mu'minin Muawiyah. Ya, Khal Mu'minin Muawiyah anhu, karang Abi Abdullah Hamzah An-Naili. An-Naili. Ya, ini banyak sebetulnya kitab-kitab tahun ini, tapi yang masyhur, yang umum, ini adalah kitab-kitab yang kontemporer yang terakhir ini saya sebutkan. Ya, yang masyhur, yang umum, yang tadi yang kita sebutkan, dasar-dasar yang yang lebih umum adalah, ya, Tarikh Tabari, Bidayah Nihayah Karam Ibn Kathir, Tarikh Ibn Athir, ya. Kemudian tadi saya sebutkan juga Tarikh Ibn Khaldun. Nah, kemudian yang kitabnya satu jilid itu karangan Imam Suyuti, Tarikh Al-Khulafa. Kemudian juga ada kitab yang khusus juga dengan Muawiyah, itu judulnya Tanzihal Mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan Minadzulmi wal Fisqi fi Mutalabatihi Bidami Amil Mu'minin Utsman. Yaitu penjelasan tentang Muawiyah Abi Sufyan, ya, lepasnya dia, bersihnya dari bawat zalim, kefasikan, dalam tuntutannya, yaitu tentang menghukum para pembunuh Utsman, yaitu yang orang membunuh Utsman. Nah, ini ditulis oleh Qadi Abi Ya'la, ini seorang ulama Hambali, Qadi Abi Ya'la Muhammad bin Hussein bin Khalaf bin Ahmad Al-Farra, ini Qadi Abi Ya'la. Ya, ini banyak kitab-kitab tentang hal itu, nah, yang kita bahas, tapi saya memang mengutip dari berbagai sumber dari apa yang saya sebutkan ini, berbagai sumber yang saya sebutkan ini, meringkas saja, ya, tidak akan mungkin kita bahas berbagai panjang lebar, karena ini hanya sekitar kilasan saja mengenal perjuangan beliau dalam memberikan dalam politik beliau ketika beliau berkuasa. Itu kita ketahui bahwa Muawiyah ini berkuasa di Syam itu 40 tahun kurang lebih. Bayangkan. Ya, karena dia menjadi gubernur Syam sudah mulai semenjak Umar bin Khattab sampai masa Utsman bin Affan. Itu menjadi gubernur saja 20 tahun dia, untuk menjadi khalifah hampir 20 tahun juga. Coba bayangkan. Jadi memang itu amal yang besar sekali, belum semasa dia menjadi amir, ya, perjuangan jihadnya luar biasa juga. Sehingga Umar bin Khattab, seorang khalifah yang adil, yang ma'ruf, yang dengan firasatnya dia yang tidak mau main-main ketika memilih seorang gubernur, ya, yang teliti sekali dalam memilih gubernur. Nah, ini salah satu keutamaan Muawiyah, disebutkan di mana Umar bin Khattab menjadikan dia sebagai yang menguasai menjadi gubernur Syam, yang mengamankan daerah. Kita tahu daerah Syam itu daerah yang sangat berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, yang dikepung oleh kekuasaan Romawi. Itu yang dapat kita jawab. Wallahu a'lam bisawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Zaman Rasul dan para sahabat-sahabatnya dan tabi'in hidup di Jazirah Arab, tidak ada kerajaan atau negara. Rasul dan para sahabatnya berperang atau jihad melawan orang-orang kafir untuk Islam ditegakkan, bukan membela kerajaan atau negara. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang setelah muncul kerajaan-kerajaan atau negara-negara, Ustaz? Apakah masih ada jihad membela dinul Islam? Dan apakah termasuk jihad jika membela kerajaan atau negara tersebut? Silahkan. Baik, masalah membela negara itu adalah salah satu kewajiban penduduk. Kewajiban jihad ada. Tapi jihad itu di bawah penguasa resmi. Ini yang perlu kita jelaskan dalam pemahaman jihad. Dan sudah berkali-kali kita jelaskan, jihad itu memiliki beberapa tuntutan. Pertama, pertama ada wilayah yang jelas, kekuasaan kaum muslimin yang jelas, ada penguasanya, ya, ada menterinya, ada kekuasaan, ada istananya. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah berjihad waktu di Mekah, karena memang Mekah belum menjadi wilayah Islam, belum memiliki semacam otonomi yang jelas, kekuasaan yang jelas, ya, maka Allah tidak mensyariatkan jihad kepada Rasulullah waktu di Mekah. Setelah Rasulullah punya kekuasaan jelas, adalah negara Islam jelas, ya, siapa pemimpinnya jelas, baru Rasulullah SAW diperintahkan berjihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dapat kita lihat sebagian jamaah-jamaah yang mengatakan berjihad, sementara mereka tidak jelas mana negaranya, mana istananya, siapa menterinya, siapa pimpinannya. Ya, ini kan jelas jihad ngawur namanya. Nah, kemudian itu sebutkan dulu, ada wilayah, ada pemimpin, kemudian ada baitul malnya. Ya, suatu negara harus mesti memiliki baitul mal untuk biaya jihad. Ini harus dengan ada anggaran yang jelas. Itu menentukan anggaran siapa? Ya, pemerintah. Pemerintah yang resmi, bukan guru-guru jamaah kajian atau kelompok-kelompok kajian, bukan, ya. Nah, kemudian ada lagi pasukan yang jelas. Nah, ini juga perlu. Nah, kalau kita lihat jihad-jihad sekarang, yang maksudnya jihad yang tidak dipimpin oleh negara, ya, beda ketika jihad umpamanya yang terjadi di Yaman, itu dipimpin oleh pasukan negara dan dibiayai oleh negara, jelas, ya. Nah, tapi jihad yang sifat memberontak pada penguasanya sendiri itu beda. Itu tidak disebut jihad, ya, karena itu dilarang dalam Islam. Nah, kemudian ada biaya, ada wilayah, ada pasukan yang jelas, yang terlatih, ya. Makanya Rasulullah ketika mau berjihad itu tidak semua sahabat disuruh berjihad, dilihat dulu umurnya. Makanya Ibnu Umar menyebutkan ketika perang Badar, Ibnu Umar belum bisa masuk ikut jihad karena umurnya belum cukup. Ini kadang-kadang malah anak-anak muda yang mungkin tidak punya keahlian, tidak punya, disuruh ngebon segala macam, ya. Ini sebetulnya bentuk penyimpangan-penyimpangan dari pemaham jihad itu, ya. Harus ada pasukan yang jelas, terlatih, kemudian ada musuh yang jelas, siapa yang mau diperangi, ya, ada musuh yang jelas, siapa yang diperangi. Nah, kemana dia ketika berperang, kalau ada perang, kemana berlindung, negaranya ada yang melindungi. Ini enggak, dia katakan jihad, tapi enggak jelas siapa imamnya, siapa pasukan, yang mana berayanya, mana istananya, kalau kita mau berunding dengan siapa, di mana tempat mau berundingnya. Ini jihad apa seperti ini? Enggak ada seperti itu jihad. Ya, kalau kita jihad, praktik jihad di masa Rasulullah, para sahabat dan seterusnya, ya, jelas teratur, terkendali, jelas, tidak ngawur, ya. Nah, ini jelas pemaham jihad itu ada, tidak di dalam Islam itu jihad itu ada. Dan bahkan karena jihad itulah sebuah negara memiliki keizzah, memiliki kehormatan, ya. Tidak jangan dikatakan jihad itu tidak ada. Jihad itu mesti ada, pasti ada. Walau, dan bahkan hanya pada Islam saja sebetulnya, negara-negara orang kafir itu pun dia punya prinsip yang sama, walaupun tidak namakan jihad, Ya, mereka itu ingin mencaplok, ingin menguasai negara lain. Itu udah fitrah hampir setiap negara begitu, ingin menguasai, ingin itu. Maka kita lihat ya, tidak ada sebuah negara tidak ingin mempengaruhi negara lain. Ya, baik dengan ekonomi, dengan kekuatan angkat perang selama ini, itu ada saling pengaruh, itu ada. Maka kita umat Islam harus membuat ya pertahanan, ya pertahanan ekonominya, keamanannya, seterusnya harus wajib. Nah, dan jihad itu ada. Ya, seandainya kita umpamanya negara kita diserang, kemudian kita pasukan kita ABRI kurang mampu dan meminta bantuan kepada rakyat, rakyat jika diperintahkan, ditunjuk oleh penguasa, kita wajib. Wajib jihad itu tetap ada sampai hari kiamat, tetap ada. Cuman kapan adanya itu tergantung kondisi dari penguasa, bukan kembali kepada pimpinan jamaah-jamaah kajian. Ini yang perlu kita jelaskan. Maka tidak perlu alergi sebetulnya, baik bapak-bapak kita dari badan keamanan, dari pemerintah, tidak perlu alergi dengan kata-kata jihad. Maka ketika kami menyebutkan salah satu solusi untuk meng-counter paham radikal, paham teroris, ya, itu adalah yang menjelaskan persepsi jihad yang benar kepada umat. Nah, selama ini dianggap membahayakan negara, selama macam sehingga diliput, ditutup-tutupi, enggak diajarkan. Akhirnya konsep jihad diajarkan dalam bentuk tersembunyi-sembunyi oleh kelompok-kelompok yang tidak jelas ilmunya, akhirnya membawa efek yang buruk bagi negara. Tapi sebetulnya pelajaran jihad mesti dimasukkan dalam kurikulum. Dijelaskan sesuai penjelasan para ulama. Sebenarnya kita jelaskan tadi, ada di bawah kekuasaan pemerintah yang resmi, adanya negara yang memimpin, ada pimpinan negaranya, ya, ada pasukannya, ada biayanya. Kemudian ada musuh yang nyata, mana yang mau diperangi. Ini enggak jelas musuh yang mau diperangi siapa, ya, berkeliaran di sebuah, bahkan di negara dalam negara. Ini enggak benar, ya, bukan yang kita masuk. Ini adalah tindakan radikal, teror yang menyebar di dalam negara, dan sebuah negara melakukan tindakan anarkis. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Islam itu punya aturan yang jelas, ya, dalam segala segi, ya, tidak serampangan. Maka oleh sebab itu tidak perlu alergi dengan jihad itu, tapi dijelaskan dengan konsep yang benar, ya. Salah satu konsep Islam yang benar tadi kita katakan, jihad itu bukan dipimpin oleh kelompok-kelompok kajian, jamaah-jamaah kajian, tapi kendali jihad atau tidaknya di bawah pemerintah resmi, ya, pemerintah resmi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam dari kajian yang telah disampaikan. Silakan. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua, para pemirsa dan pendengar Radio Reja dan Reja TV. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada umur, pekerjaan dan segala usaha kita, dan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan inayah untuk selalu ingin belajar, ingin mencari kebenaran, ingin mempertahankan kebenaran, mengamalkannya serta istiqomah sampai akhir dari ajal kita. Demikian paparan yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian-penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang dipahami atau pembahasan yang kurang dipahami ataupun kurang memuaskan. Saya mohon maaf sekali atas kurang-kurang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Terima kasih banyak terhadap semua kru, baik yang di Cilengsi maupun di studio mini Studio Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.